Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun ayil ma'kulaini au jabalaini bisyami yambutanil ma'kulaini wa turisinin aljabalu alladhi kallamallahu ta'ala alaihi Musa wa ma'na sinina al-mubaraku awil hasanu bil asjadil musmirah wa hadal baladil amin makkata li amnin nasi fiha jahiliyatan wa islaman laqad khalaqna al-insana al-jinsa wa fi ahsani taqwim ta'dilun li surati thumma radadnahu fi ba'di afradihi asfala safilin kinayatan anil harami wad-da'fi fayanqusu amalul mu'mini an zamanish shababi wa yakunu lahu ajruhu biqaulihi ta'ala illa aylakin alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun maqtu'un wa fil hadithi idza balaghal mu'minu minal kibari ma yu'jizuhu 'anil 'amali katabalahu ma kana ya'malu fama yukadzibuka ayyuhal kafir ba'du ay ba'da ma dzakara ba'da min dzukira min khalqil insan ay ba'da ma dzukira min khalqil insani fi ahsani surah thumma raddahu ila arzalil umuri addali alal qudrati alal ba'thi biddini bil jazail masbuqi bil ba'thi wal hisabi ayma yaj'aluka mukadziban bidhalika wala ja'ila ja'ila wala ja'ila lahu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ay huwa aqda al qadina wa hukmuhu bil jazai min dhalika wa fi hadithin man qara'a wattini ila akhiriha falyaqul bala wa ana ala dhalika minash shahidin. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد سورة التين مكية أو بدنية خلاف بين العلماء ثمان آيات ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى والتين والزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. طيب di sini lihat والتين والزيتون ada dua hal, التين dan juga الزيتون, dua hal. Di sini ada dua tafsiran, إما أنتم menafsirkannya langsung ke makna dari التين dan الزيتون secara lafal, maksud dari atin wa zaitun secara lafal, atau antum memaknainya dengan adanya majaz bin naqs atau majaz bin nuqsan, yaitu majaz dengan adanya pengurangan lafal. Ya, bisa dimaknai atin dan azaitun, yaitu atin dan azaitun itu sendiri, buah tin dan juga zaitun, itu al-ma'kulain, dua hal yang dimakan. Atau bisa juga antum memaknainya dengan jabalaini bisyam, dua gunung di Syam. Dua gunung di Syam. Gunung dalam jabal dalam bahasa Arab itu imma bisa berupa gunung atau bukit yang yang banyak pohon atau yang kering, itu jabal. Ya, maka itu melihat Jabalur Rahmah, ya, tidak berpohon, ya kan? Di sana di Saudi Arabia, tapi disebut jabal. Dan juga yang berpohon disebut jabal. Ya, Jabalaini bisyam, dua gunung di Syam, yang mana dua gunung tersebut menumbuhkan al-makulain, dua hal tersebut, dua hal yang dimakan, yaitu at-tin dan az-zaitun. Wa turi sinin, dan demi tur sinin, bukit, ya, yang biasa kita lihat. Dan di sini lihat mungkin anggapan kita bahwa saya jabal itu gunung, tur itu bukit, salah. Jabal maupun tur artinya gunung. Tetapi tur itu adalah gunung yang berbuah. Adapun jabal itu umum, mau gunung yang berpohon atau tidak. Ya, wa turi sinin, tur sina. Kita menyebutnya biasanya bukit tur sina. Sebenarnya enggak begitu, ya. Tur itu sendiri artinya gunung. Kenapa kita bilang bukit gunung Sina? Gimana? Atau dalam surat Al-Mu'minun, Sina. Nah, al-jabal alladhi kallamallahu ta'ala alaihi Musa. Tur Sinin adalah al-jabal. Berarti di sini tur kemudian Sinin. Sinin di sini isim alam. Isim alam, bukan sifat untuk tur, bukan, tapi menjadi isim alam. Ya, makanya dia kemudian dijadikan isim ghair munsharif. Kalau misalnya dia ini bukan isim alam, melainkan sifat untuk tur, ya ini idhofah kepada isim alam, tur sinina, maka menjadi tur sinini, gitu harusnya. Tapi ada juga memang qiraat yang membaca turi sinini, ya. Ala kulli hal, tur sinin adalah al-jabal, gunung. Gunung yang Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa di sana. Di sini Tur Sinin atau disebut juga Sina atau Saina. Taib, apa makna Sinin? Makna Sinin al-mubarak awil hasan, yaitu diberkahi atau bagus dengan adanya bil asjaril muthmirah, dengan adanya pohon-pohon yang muthmirah. Maka gunung-gunung yang di Indonesia itu tur juga dia, mereka. Ya, kita sebut jabal, tapi disebut juga tur. Kenapa? Karena pasti berpohon, ya, gunung-gunung di Indonesia, ya. Begitu, pasti berpohon. Dan pasti ada banyak buah di sana. Pasti, ya. Maka itu juga disebut tur. Jadi kalau disebut bukit, yaitu yang tidak sampai ke level gunung kalau di Indonesia, itu hiqaf, anaya, bukan tur. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah dini, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah. Li abdinnasi fiha jahiliyatan wa islaman, karena manusia, orang-orang di Makkah itu diberi keamanan di masa jahiliyah atau di masa Islam datang, yaitu terbukti, ya. Datang pasukan dari Yaman, ya, pasukan gajah, aman, enggak bisa, enggak kena, ya. Peperangan tidak terjadi di Mekah, gitu, kayak itu. Pertumpahan darah tidak terjadi di Mekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah jamin keamanan Mekah walaupun di masa jahiliyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim." Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram itu amina, aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, sementara orang-orang di sekitarnya itu di yutakhattaf, yaitu disambar-sambar. Itu terjadi peperangan, penjajahan dan seterusnya di selain Mekah. Ya, apakah mereka lebih beriman kepada al-batil, yaitu taghut mereka, patung-patung mereka, dan sementara mereka kufur terhadap nikmat dari Allah berupa keamanan. Ya, begitu. Ya. Seperti Indonesia ini, negeri dibilang ya dibilang aman 100% tidak. Ya. Pencurian di mana-mana. Banyak tawuran. Tetapi kalau dikiaskan dengan negeri lain seperti Myanmar misalnya atau Suriah, Palestina dan sebagian daerah Pakistan atau Afrika, itu tentu Indonesia dibilang aman. Dan juga kalau dibandingkan dengan Amerika, sebenarnya Indonesia aman karena Amerika itu orang-orang kafir, ya mereka jangan dikira lestari hidupnya, banyak terjadi pencurian, perampokan, pemerkosaan dan seterusnya, kriminalitas banyak di sana dibandingkan Indonesia. Taib, kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan al insan. Lafz al atau al di al insan ini al jinsiyah, kami telah menciptakan manusia sekeumuman jenisnya, semua manusia, jadi jenis manusia semuanya, istighraq semua manusia, fi ahsani taqwim, ya fi ahsani taqwim yaitu berarti ta'dilun atau fi ta'dilin li suratih, di sebaik-baik, di seadil-adil untuk gambarnya manusia, untuk rupa manusia itu sebaik-baiknya. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Sebaik bentuk di sini berarti senormal bentuk dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Paling bagus ta'dilan li suratih. Taib, di sini al-jinsiyah, okay? Al-insan al-jinsiyah. Taib, kemudian thumma radadnahu. Kemudian kami radadnahu. Apa di sini artinya radadnahu? Kami rendah, kami kembalikan dia fi ba'di afradihi, di sini fi ba'di afradihi, di sebagian individunya. Di sebagian individunya. Di sini Al-Mahalli rahimahullah menafsirkan radadnahu hu kembali ke, yaitu tafsir menafsirkan ba'd bukan jins. Jadi untuk dhamir thumma radadnahu ada dua tafsiran. Tafsir mengikuti tafsir sebelumnya yaitu insan secara jenis semuanya, dan bisa juga tafsir untuk sebagian orang, tapi memang buktinya tidak semua orang. Ya, tidak semua orang, makanya beliau lebih condong ke penafsiran. Kemudian kami kembalikan sebagian dari insan asfal safilin, sebaik apa, serendah-rendah kerendahan. Apa maksudnya asfal safilin ini adalah suatu kinayah, suatu ungkapan anil haram wa dha'f, ketuaan dan kelemahan. Ya, ketuaan dan kelemahan. Ala kulli hal, perbedaan tafsiran ulama mengenai apakah radadnahu di sini untuk jinsiyah atau untuk ba'diyah. Ya, khilaf tersebut tidak begitu besar faedahnya, melainkan kita maklumi bahwa manusia itu nanti juga akan mengalami masa haram dan juga dha'f. Itu sirkulasi normalnya manusia. Allah Subhanahu wa taala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kalian dari dha'f, dari kelemahan. Asal manusia tercipta lemah, khuliqal insanu halu'a. Dan manusia lemah tercipta, bayi semuanya lemah, tidak ada yang langsung kuat. Ya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan setelah tadinya lemah menjadi kuat. Ya. Yaitu seperti kita syabab, waktu-waktu syabab dan waktu-waktu normal seperti ini. Ini kekuatan yang Allah berikan. Ya. Dan ketika kita bayi semua orang suka karena itu fi ahsani taqwim. Orang suka. Dan ketika kita sudah berusia seperti ini, kita sedang fi ahsani taqwim. Enak kita, mau ngapain enak, ya. Namun kemudian thumma radadnahu asfala safirin thumma ja'ala min ba'di dha'fin bim ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian kami jadikan setelah tadinya kuat menjadi lemah dan shaybah, menjadi syebeh. Ya, syebeh di sini berarti apa? Tua. Ya, ketika sudah orang sudah tua pasti ada kelemahan yang tidak dimiliki oleh orang yang masih syabab. Ya, jadi ini asfal safilin kinayatan anil harami wad-du'af. Itu ungkapan tentang al-haram, ketuaan dan juga kelemahan. Maka ketika orang sudah mencapai usia haram dan juga du'af, fayanqusu amalul mu'mini an zamanis syababi. Perhatikan, maka fayanqusu, maka berkuranglah amalan mukmin dibandingkan zaman ketika masih syabab. Iya, ketika masih belia muda. Udah bisa, pas lagi usia 40 ke bawah, ngaji itu kemana-mana bisa. Kuat ngaji, ya. Tapi ketika usia, kalau kata para ulama, al-haram, masa al-haram itu sekitar 65, ya. Maka ketika di masa seperti itu, ya, berkuranglah amalan dia. Rata-rata kan orang tua seperti itu, dia udah enggak bisa seperti itu lagi. Ngisi pengajian selantang dulu susah. Usia 65 ke atas sudah, ya. Yang usia 40 aja kadang-kadang untuk ngisi pengajian lagi itu udah agak gimana. Ya, maka berbeda. Rasanya berbeda. Kadang tidak punya penyakit, tetapi memang sudah kulit dan juga tulang ini sudah muak dengan dunia mungkin. Pengen cepat-cepat ke akhirat. Makanya agak enggak seperti dulu lagi. Ya. Maka jelas di sini fayan qusu amalul mu'mini an zamanis syabab. Di sini asfala safilin, kalau kita maknai itu, maka asfala safilin ini tidak mesti penghinaan, gitu loh. Tidak mesti penghinaan. Maka tidak mesti penghinaan bagi orang yang telah tua atau lemah. Karena kata beliau di sini, wa yakunu lahu ajruhu, dan pahalanya buat dia, dia dapat pahala. Ya. Dia tetap dapat pahala. Walaupun sudah tua dan tidak bisa melakukan seperti dulu lagi, tapi dia dapat pahala. Ini makanya ketika seseorang dari syababnya sudah bagus, usia syabab itu di bawah 40 tahun. Ya, pemuda itu di bawah 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 itu sudah tua namanya, ya. Kalau 65 ke atas itu sudah ya haram, ya, mungkin bahasa kita tua renta, ya. Tapi syabab 40 ke bawah itu syabab. Ya, jadi kalau misalnya sudah masih 35 itu belum disebut ajuz, belum disebut apa namanya? Tua, masih muda sebenarnya. Ya. Syekh antum berapa? Masih muda ya. Pak Kasun berapa, Pak Kasun? Usianya berapa? Jiwanya masih muda ya. Masya Allah. Masih ingin mengembara. Masya Allah. Apalagi Pak Neiman ya. Masya Allah. Masya Allah. Udah bangun Pak. Masya Allah. Ya. Jadi wa yakunu lahu ajruhu, apa yang dilakukan dia di masa muda, istiqomah di masa muda, ketika usia tuanya tidak bisa lagi melakukan seperti itu, dia tetap mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana dia lakukan di usia muda, ya. Kecuali kalau memang dia putus melakukannya bukan karena enggak mampu, melainkan karena memang udah dia terfitnah, misalnya terfitnah dengan harta, terfitnah dengan ini dan seterusnya. Nah, ini beda lagi hukumnya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa al-mahalli kok mengungkit hal seperti ini? Ya. Sudah dijadikan tua, enggak bisa lagi melakukan seperti waktu muda dulu, tapi pahalanya tetap. Karena beliau liqaulihi ta'ala, beliau mengambil illat sebab penafsiran tersebut disebabkan firman berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali atau lakin tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, maksudnya orang yang beriman dan beramal soleh fi syababihi, fi zamanis syab, yaitu di masa dia mampu dulu ketika masih belia, masih muda, dia beriman dan beramal soleh, istiqamah. Maka orang seperti ini falahum ajrun ghairu mamnun. Orang seperti ini mendapatkan ajr, pahala yang ghairu mamnun, yang tidak terputus. Pahala yang tidak terputus, ya. Ya. Pahala yang tidak terputus. Zaman sekarang, ikhwan, misal-misal. Antum jangan heran kalau zaman sekarang melihat ada da'i muda, ustaz muda, mungkin kajiannya sehari berapa kali, tapi masih tetap kuat, ya, walaupun tergantung kesehatannya juga. Gak semuanya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya usia antum usia 50-60, berpikir kok bisa ya, kok bisa, ini belajarnya kapan dan seterusnya. Zaman sekarang mungkin beda dengan zaman dulu, ikhwan sekalian. Kalau zaman dulu seorang da'i belajar itu untuk yang sudah punya ilmu alat dan bisa membaca betul-betul kitab sendiri, itu belajar membutuhkan kitab, membutuhkan meja belajar, membutuhkan lentera, membutuhkan dan seterusnya. Dulu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, antum bisa belajar di mana saja. Beneran. Antum bisa murojaah di mana saja. Sekarang enggak harus bawa kitab bahkan ketika kajian. Bisa pakai handphone, tablet, atau laptop dan semisalnya. Ketika di tengah perjalanan, mungkin naik mobil, disetirin, bisa murojaah dengan handphone, melihat. Dan sekarang juga untuk mendapatkan banyak jawaban, banyak situs-situs yang menyediakan jawaban-jawaban dan fatwa-fatwa permasalahan yang Masya Allah. Ya, kemudian juga bahkan bisa mendengarkan kajian-kajian misalnya. Anda pribadi kalau misalnya memang jadwal padat dan ternyata ada beberapa kajian yang Anda sendiri belum sempat untuk betul-betul mempersiapkannya di rumah misalnya. Tapi sudah kadung jadi jadwal dan sudah ditunggu. Maka misal di mobil atau di motor, Anda mendengarkan atau membaca kalau di mobil hal-hal yang terkait dengan pengajian yang akan Anda sampaikan. Iya, cepat sekarang Alhamdulillah. Di YouTube itu kan banyak kajian yang berkaitan dengan banyak temanya Masya Allah. Ya kemudian ikhlas. Kita isi kajian dan Alhamdulillah bermanfaat. Ya intinya sekarang ikhlas kalian adalah manfaat. Ya, intinya manfaat. Buat orang-orang yang mendengar. Enggak harus seorang ustaz itu perfect betul-betul 100% harus bisa, semuanya harus bisa gitu, enggak harus. Tapi yang lebih baik seperti itu memang. Cuma tidak harus. Maka zaman sekarang mungkin ya dai-dai yang masih fi zamanis syabab ya 40 ke bawah tidak bisa mobilitas mereka dan juga kunci yang mereka dapatkan di zaman sekarang berbeda dengan dai-dai zaman dahulu yang memang memerlukan kertas, buku dan seterusnya. Ala kulli hal. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di masa mudanya maka mereka mendapatkan ganjaran yang tidak terputus. Ghair mamnun, ghair maqtu'. Tidak terputus. Apa maksudnya tidak terputus? Kalau menurut penafsiran ini, maksud dari tidak terputus adalah walaupun sudah berusia ya tetap dia mendapatkan aliran pahala sebagaimana dia istiqamah melakukan di masa muda. Wa fil hadis ini bukan hadis, ini hadis mauquf bukan hadis marfu', ya. Jadi ini athar lebih tepatnya. Wa fil athar perkataan sahabat salaf bukan perkataan Nabi SAW. Idza balagal mu'minu minal kibari. Kalau misalnya seorang beriman sampai ke usia kibar, usia tua, ma yu'jizuhu 'anil 'amal. Ya, ini ma yu'jizuhu 'anil 'amal. Ini maf'ul bih. Fa'ilnya mu'min. Jika seorang mu'min sampai dari usia tua, apa yang membuatnya tidak bisa beramal? Kataballahu lahu ma kana ya'mal. Maka Allah Ta'ala mencatat untuknya pahala yang biasa dia amalkan. Nah, ini menunjukkan istiqomahnya seseorang, rutinnya seseorang melakukan suatu hal, ya, ikhlas, rutin. Ketika dia luput akan itu karena beruzur, maka dia tetap mendapatkan catatan pahala juga. Karena uzur bukan karena meremehkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama. Ya, maka ma di sini lima, yaitu kenapa? Apa yang menyebabkanmu mendustakan ad-din, hari pembalasan? Ba'du, setelah disebutkan hal-hal semua ini. Ya, pahami baik-baik ayat ini. Arti fama yukadzibuka ba'du biddin, yaitu gerangan apakah yang membuat kamu itu kok tetap aja mendustakan akhirat, padahal Allah sudah menyebutkan hal-hal ini, yaitu penciptaan manusia sampai tua, ya, dengan panjangnya seperti itu. Kalian merasakannya, kalian tahu, kalian menyaksikannya, tapi kok malah kalian, dan kalian tahu itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, tapi urusan akhirat kok kalian dustakan, wahai orang-orang kafir. Fama yukadzibuka ayyuhal kafir, apa yang membuatmu mendustakan akhirat wahai orang kafir? Ba'du ay ba'da ma dzukira min khalqil insani fi ahsani surah, ay setelah disebutkan kepadamu penciptaan manusia sebaik-baik bentuk, thumma raddahu ila ardhil umur, atau thumma raddihi ila ardhil umur, yaitu kemudian Allah Ta'ala teruskan, kembalikan ke ardhil umur, seradhil, radhil itu hina, rendah, serendah-rendah umur, ya, artinya usia tua. Ad-dalu ad-dali al-qudrati al-ba'ts, yang mana apa yang telah disebutkan itu menunjukkan kemampuan atau kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Maka apa sekarang, apa apa hujahmu yang menguatkan bahwasanya kiamat itu tidak terjadi? Ya, kemudian bid-din bil jazail masbuqi bil ba'ts wal hisab, yaitu bid-din, ad-din di sini maknanya al-jaza. Ad-din maknanya al-jaza. Kalau di dunia ad-din maknanya at-ta'ah. Ad-din. Ad-din bisa bermakna at-ta'ah, yaitu ketaatan dan agama, ya. Tapi kalau misalnya di untuk akhirat, ad-din artinya al-jaza. Bil jazai al-masbuqi bil ba'ts wal hisab. Yaitu al-jaza, balasan, hari balas, pembalasan, yang telah dilalui sebelumnya dengan al-ba'ats, pembangkitan, dan al-hisab. Hisab yaitu perhitungan amal. Aima yaj'aluka mukadziban bidzalik. Sudah disebutkan bukti seperti ini, penciptaan manusia kemudian sampai tua, ya, mana itu kuasa Allah semua. Lalu apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Wala ja'ilalah, tidak ada ja'il yang menjadikan itu, maksudnya tidak ada dorongan lain, tidak ada alasan. Coba, apa alasannya kecuali bebal dan kibir, kesombongan? Alaisallahu biahkamil hakimin, maka di sini ditanyakan kepada orang kafir, bukankah Allah Subhanahu wa taala huwa aqdal qadhin, sebaik-baik, seadil-adil qadhin, seadil-adil pihak yang menghakimi? Mereka pasti tahu itu. Tapi kenapa kok untuk urusan adanya hari akhir mereka mendustakan, ya? Wa hakamahu bil jazaa'i min dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukuminya dengan balasan dari itu. Min dzalik, kembali ke mana ini min dzalik? Dari kenyataan bahwasanya dia adalah ahkamil hakimin mungkin. Wa fil hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti, wallahu alam, tentang sanadnya, ya. Man qura wa tin ila akhiriha falyaqul bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Siapa yang membaca surat At-Tin sampai akhirnya, maka hendaklah dia berkata, bala, benar, dan aku termasuk yang bersaksi atas itu. Ana merasa, Allah alam, ini hadis ini hanya disebutkan As-Suyuti dalam kitab Ad-Dur Al-Manthur. Untuk sanadnya wallahu alam, tidak ada di kitab-kitab kutubus sittah atau tis'ah, tidak ada, wallahu alam. Taib, sudah berapa menit ini? Ada, oh, enggak ada ini, ya. Sudah berapa menit ini? 30. Baik, mungkin untuk jalan lain cukup sini, insyaallah kita lanjutkan ke syarah al-waraqat, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.